الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa jenis al-hajab, terhalanginya seseorang dari mendapatkan warisan disebabkan karena adanya ahli waris yang lebih kuat yang menghalangi ahli waris yang lain. Apakah menghalangi secara menyeluruh atau mengurangi jumlah warisan, harta warisan yang didapat oleh ahli waris tersebut. Lalu berkata المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول maka berdasarkan hal ini kami pun mengatakan inna man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Jadi ini kaidah yang beliau sebutkan dari apa yang telah dibahas, kaidahnya ini. Yang pertama kata beliau, inna man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Bahwa man adla biwasitah, yang dimaksud adla al-idla, yaitu yang menghubungkan seseorang kepada si mayit, yang menghubungkan seseorang kepada si mayit, itu namanya idla, itu namanya al-idla. Apakah hubungan tersebut sifatnya secara langsung, hubungan itu langsung, misalnya anak hubungannya kepada si mayit langsung tanpa perantara, anak laki-laki, anak perempuan. Demikian pula ayah, ibu, hubungannya dengan si mayit tidak ada perantara, langsung. Namun terkadang hubungan kepada si mayit tersebut melalui perantara. Melalui perantara, misalnya cucu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Apa hubungan cucu ini dengan mayit? Apakah ada perantara? Ada perantara, yaitu anak. Maka di sini menunjukkan bahwa idlaknya dia, hubungan dia dengan si mayit dengan perantara. Dengan perantara. Nah, dalam kaidah kata beliau, siapa yang menghubungkan, yang terhubung kepada si mayit dengan perantara, maka perantara itu menghalangi orang ini dari mendapatkan warisan. Misalnya, ada seorang meninggal. Ada seorang meninggal. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua-duanya hidup. Maka cucu ini, antara dia dengan si mayit ada perantara, yaitu anak laki-laki. Ini perantaranya. Kaidahnya mengatakan, siapa yang hubungannya dengan si mayit memiliki perantara, dan perantara ini hidup, maka perantara ini menghalangi ahli waris tersebut. dalam hal ini anak menghalangi cucu. Itu kaidahnya. Man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Ini difahami. Atau terhalangi namun tidak secara menyeluruh. Kalau yang tadi hajbu al-hirman, terhalangi dari mendapatkan warisan secara menyeluruh. Atau terhalangi tapi berkurang pendapatannya. Seseorang meninggal, maka dia meninggalkan seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka cucu perempuan ini antara hubungan dia dengan si mayit ada perantara, yaitu anak. Dalam hal ini anak perempuan lebih dekat hubungannya kepada si mayit, maka dia mengurangi pendapatan cucu sehingga cucu hanya mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Atau dari pihak usul, misalnya ada seorang meninggal, dia meninggalkan ayah dan kakek dari ayah tersebut. Maka kakek ini hubungan dia dengan si mayit ada perantara, yaitu ayah. Maka ayah ini yang menjadi perantara menghalangi si kakek dari mendapatkan warisan. Jadi ini kaidah umum. Man adla biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Wal usulu, ini kaidah yang kedua. Wal usulu la yahjibuhum illa al usul. Al usul, sekarang usul di atas orang tua. Al usul, ayah, ibu, kakek, nenek, itu usul. Tidak ada yang menghalangi mereka mendapatkan warisan kecuali usul yang sama, yang lebih kuat, yang lebih dekat arahnya kepada si mayit. Tidak ada yang menghalangi usul dari mendapatkan warisan kecuali dari usul pula. Misalnya, terhalanginya usul disebabkan karena ada usul yang lebih kuat. Seperti yang kita contohkan, seorang meninggal, dia meninggalkan ayah dan kakek. Dua-duanya usul. Maka kakek ini tidak mendapatkan warisan karena ada usul yang lebih kuat. Seorang meninggal, dia meninggalkan nenek dan ibu, al-um. Maka nenek tidak mendapatkan warisan karena terhalangi oleh usul yang lebih kuat, yaitu ibu. Tapi ahli waris yang lain tidak bisa menghalangi al-usul. Tidak bisa menghalangi al-usul. Tetap dapat warisan. Meskipun berkurang. Tapi terhalangi untuk mendapatkan warisan secara menyeluruh tidak bisa. Ada seorang meninggal. Dia meninggalkan anak. Laki-laki dan ibu. Ibu tetap dapat warisan. 1/6. Seorang anak meninggal. Ada seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Ayah tetap dapat warisan, 1/6. Ada seorang meninggal, meninggalkan anak perempuan dan ibu. Tetap dapat warisan. Jadi, tidak ada yang menghalangi usul kecuali usul dari mendapatkan warisan. Furu' tidak menghalangi secara menyeluruh. Kemudian kaidah yang berikutnya, wal furu'u la tahjibuhum illa furu'un a'la minhum. Dan furu', sekarang berbicara furu' ke bawah, anak, cucu, ini furu'. Dan furu' tidak ada yang menghalangi mereka dari mendapatkan warisan kecuali furu' yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih tinggi statusnya, yang lebih dekat hubungannya kepada si mayit. Usul tidak bisa menghalangi furu'. dari mendapatkan warisan. Dia bisa. Furu' itu paling kuat. Apalagi hawasi. Jangan diharap bisa menghalangi furu'. Yang menghalangi furu' adalah furu' yang semisalnya yang lebih tinggi kedudukannya. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu kalah. Cucu kalah. Tidak dapat warisan cucu. Kenapa? Karena ada furu' yang lebih tinggi. Jadi ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, wal hawashi tahjibuhumul usulu wal furu'u wal hawashi. Hawashi ini tingkatan kekuatan yang paling lemah. Hawashi ini mencakup siapa? Saudara, paman dan anak-anak laki-lakinya. Al-hawashi. Tidak ada al-hawashi itu bisa dihalangi dari mendapatkan warisan oleh usul, oleh furu' dan oleh hawashi itu sendiri yang lebih kuat. Ada seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung hawashi. Dapat gak? Gak dapat sama sekali. Karena terhalangi oleh furu'. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan ayah dan saudara laki-laki kandung. Siapa yang dapat meninggalkan ayah dan saudara laki-laki kandung? Antum. Siapa yang dapat? Seorang meninggalkan ayah dan laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Ayah. Karena ayah lebih kuat. Usul. Menghalangi furu'. Ada seorang meninggal. Dia meninggalkan kakek. Kakek dari ayah. Dan saudara kandung laki-laki. Siapa yang dapat? Musa, Abu Musa. Kakek, kenapa? Dia usul. Nah, antara kakek dan saudara laki-laki kandung ini ada khilaf, terjadi khilaf antara madhab. Nah, namun yang rajih, wallahu ta'ala alam, kakek kedudukannya sama seperti ayah. Dia tetap lebih kuat daripada saudara laki-laki kandung. Jadi saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan. Karena usul lebih kuat. Ini antara usul dengan al-hawashi. Usul menghalangi hawashi. Contoh yang lain. Ada seorang meninggal. Dia meninggalkan saudara laki-laki kandung dan paman kandung. Musaiful. Siapa yang dapat? Anak laki-laki kandung yang dapat. Paman berapa? Paman tidak dapat. Kenapa? Karena laki-laki kandung jihahnya, arahnya lebih kuat daripada paman. Paman tidak dapat. Paman tidak mendapatkan harta. Nah, meskipun sama-sama al-hawashi. Ada seorang meninggalkan saudara kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki. Maka saudara kandung yang dapat. Saudara seayah tidak mendapatnya. Karena kekuatannya lebih lemah dibanding saudara sekandung yang datang dari dua arah. Hubungannya dengan si mayit dari dua arah. Baik. Ini yang dimaksud al-hawashi tahjibuhumul usul wal furu' wal hawashi. Bahwa al-hawashi bisa dihalangi oleh usul, oleh furu' dan juga oleh hawashi yang lebih kuat kedudukannya dengan si mayit. Jadi ini empat kaidah dari kesimpulan apa yang telah dibahas, kembalinya kepada empat kaidah ini. Empat kaidah. Saya ulangi yang pertama, bahwa siapa yang hubungannya dengan si mayit ada perantara dan perantara itu hidup, maka perantara itu menghalangi si mayit dari mendapatkan harta. Yang kedua, bahwa al-usul tidak ada yang menghalangi mereka mendapatkan warisan kecuali usul. Al-furu' tidak ada yang menghalangi mereka mendapatkan warisan kecuali furu' yang lebih tinggi kedudukannya. Adapun al-hawashi, maka mereka bisa dihalangi oleh usul, oleh furu' dan al-hawashi itu sendiri. Sampai di sini insyaAllah tinggal satu pembahasan tentang dzaul arham yang menjadi akhir pembahasan dalam pembahasan warisan ini. Kemudian lanjut ke kitab yang berikutnya. Sampai di sini insyaAllah wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.